ألف باء تاء فاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ada 11 hari, 10-11 hari ke depan untuk mempersiapkan amalan-amalan spesial ini, karena ini butuh persiapan khusus. Anda yang tidak menyiapkan kondisi spiritualnya atau kondisi fisiknya, tidak disiapkan dari sekarang, maka demi Allah saya katakan, walaupun diberikan waktu yang istimewa, Anda tidak akan punya motivasi dan dorongan kuat untuk mengerjakannya. Kalau Anda disampaikan pada waktu momentum ini, yang dosa bisa diampuni, taubat diterima, amalan berlipat ganda jadi jihad, kalau Anda wafat berpeluang masuk surga, Anda belum serius juga, itu tandanya Anda yang tidak ingin masuk surga. Dan mesti dari sekarang disiapkan, barangkali Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu dan merubah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan, mohon izin ya, kalau ada peluang beramal dan kita sanggup mengerjakannya, jangan tunda, karena belum tentu ia akan kembali memberi kesempatan pada kita mewujudkannya. Anda diberikan kesempatan tahun ini, jangan tunggu tahun depan, karena tahun depan belum tentu Anda hidup. Baik, ada kurang lebih 9 amalan yang secara spesifik bisa kita rinci pada awal bulan Dzulhijjah. Dan 9 amalan ini secara umum akan dikerjakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Sebagiannya ada yang dilengkapi di tanggal 10-nya. Nanti teman-teman tidak usah khawatir, insyaallah nanti ini sudah diinsert di Akhyar TV dengan beberapa medianya, jadi nanti tinggal di-download saja dan tidak akan kesulitan. Yang malam ini bisa Anda tuliskan, atau nanti yang kesulitan kami berikan kemudian kopinya dan Anda bisa kopikan senikmat yang bisa Anda nikmati insyaallah. Pertama, saya agak cepat, ada yang terkait dengan amalan khusus yang kedua, ada yang terkait dengan amalan umum. Secara garis besar di pertemuan pekan lalu sudah kami sampaikan beberapa bagian ini. Fokus, ada amalan khusus, ada amalan umum. Yang dimaksud amalan umum adalah amalan yang umumnya bisa mudah dikerjakan oleh setiap muslim. Standar, setiap muslim bisa mengerjakannya. Itu hal yang biasa, ini standar. Adapun yang khusus, ini hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang cenderung ingin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan katakan golongan yang spesial, bukan. Saya ingin katakan Anda bisa termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Maka kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus, man yasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik. Jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar, ya, maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insyaallah? Baik. Dzulhijjah tahun kemarin umum, sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Nah, sekarang kalau sudah paham ini, mari kita turunkan. Bismillah. Ini sudah 3 kali kajian spesial. Saya nulis, ngapus sendiri, masya Allah luar biasa. Ya, derajat khusus ini. Masya Allah. Tidak mau yang naik derajat, dari umum melihat saja menjadi menghapus. Hampir rata-rata kategori umum standar. Sini, satu. Kita mulai amalannya A. Amalan pertama, sholat. Saya tuliskan sholat. Dibagi dua. Fokus. Ada yang standar, ada yang khusus. Kalau antum ambil yang standar, ambil 40 rakaat. Seperti saya sampaikan pertemuan lalu. Ini umum, standar. 40 rakaat. Turunannya, detilnya, nanti sudah dirinci di sini. Detilnya 17 rakaat yang salat wajib fardu dari subuh sampai isya. 12 rakaatnya rawatib. Dan 11 rakaatnya ini yang standar salat tahajud atau salat qiyamul lail malam. Ini standar. Awas, saya sebut standar untuk amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Hati-hati ya. Jadi kalau antum misalnya bulan Zulhijjah, alhamdulillah sudah bisa tahajud malam ini, standar. Paham ya? Baik. Jadi kalau rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, alhamdulillah. 2 setelah zuhur, jadi 6. Kemudian 8, 2 setelah maghrib, 10 dan 2 setelah isya. Jadi kalau antum ketinggalan 2 sebelum misalnya subuh, maka antum mendapatkan 10. Baik. Karena itu 40 dikurangi 2 berapa? 38. Berarti hari itu antum sedang di bawah standar. Ya. Itu ban ke bawah lah, di bawah standar. Ini ya. Jaga ini, jaga. Biasakan. Kalau antum sudah biasakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kalau ingin lebih detail lagi, turunkan ini sebagai amalan khusus spesifik. Misal, nanti 1 sampai tanggal 9 turunkan tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Di sini sama dengan berapa Agustus? Berapa Agustus? Berapa Agustus? Hari pertama salat tuliskan di sini. Ya, fardunya sampaikan. Kalau fardu ini otomatis dikerjakan. Baik. Kemudian rawatibnya ini. Kemudian tahajudnya ini. Kalau di malam yang pertama antum ketinggalan tahajud misalnya, kalau dikerjakan checklist begini. Kalau tidak dikerjakan tanda tanya seperti ini. Tulis yang besar. Tuliskan sampingnya lagi. Sampingnya. Kamu masih merasa berkurang dosa? Menurut kamu sedikit dosa? Duhai kamu yang ingin masuk surga Firdaus? Nah, tuliskan. Paham ya? Hei jiwa yang sudah merasa hebat, tuliskan di sini. Sampai berani meninggalkan tahajud, tuliskan. Utsman kayanya sampai sekarang masih ada, dia tahajud. Kamu enggak sekaya Utsman, aset enggak ada, enggak tahajud. Kamu siapa? Gitu. Tulisin lagi. Paham ya? Baik. Teruskan di sini. Amalan khusus. Tambahkan di luar yang 40 ini. Yang mutlak, syuruk. Ingat, cara berpikirnya begini. Cara berpikirnya adalah setiap amal yang dikerjakan statusnya naik, bukan pahala biasa. Levelnya naik, dicintai oleh Allah, dan pahalanya bisa setaraf atau bahkan lebih dari jihad fisabilillah. Syuruk itu kalau dikerjakan, pahalanya bisa senilai haji dan umrah. Sempurna. Tapi kalau antum kerjakan di hari-hari ini, naik status di atas jihad fisabilillah. Jadi kalau antum kehilangan satu syuruk awal duha, satu hari saja, antum kehilangan pahala senilai jihad fi sabilillah. Dan harus tunggu tahun depan lagi. Paham ya? Duha, syuruk itu awal duha. Pertengahan duha, akhir duha, silahkan. Syuruk 2 rakaat. Ya, jangan terlampau soleh. Cukup 2. Tapi syaratnya tunggu setelah subuh berjamaah. Ya? Man shalla al-ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat subuh dalam berjamaah, wa fi riwayatin fil masjid, salatnya ditunaikan di masjid, thumma yaqulu yadhkurullaha, kemudian tidak langsung pulang, duduk dulu zikir kepada Allah. Zikir itu banyak ya, maaf, baca Quran itu zikir. Quran disebut dengan zikir, Quran surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ba'da subuh ambil mushaf, baca Quran zikir. Bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, paling kanan pertengahan. Ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda selesai menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Ya, bisa lagi menghafal Quran. Kalau mushaf tidak ada, hafalan keluarkan, boleh. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir di situ yang dimaksudkan hafalan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran, dia sedang zikir. Boleh berdoa, doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf, ayat 205. Ya. Wad'u rabbaka tadarru'an wa khifatan. Wadhkur bimakna wad'u. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berzikir, doa. Mohon kepada Rabbmu dengan penuh kekhusyuan. dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian dari zikir, atau minimal sebut nama Allah dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna dengan kalimat yang banyak. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau sebut saya pun menyebut engkau. Zikir. Hatta bidayatu dhuha, sampai muncul awal dhuha. Awal dhuha disebut dengan syuruq. Pergerakannya disebut dengan isyraq. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia tunaikan salat dua rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Teman-teman, dikerjakan di waktu yang ini dapat tambahan pahala lebih dari jihad fi sabilillah. Pertengahan duha 4 rakaat. Boleh, silakan. 2 sampai 4. Ke akhir duha 4 sampai 8, boleh. Ada lagi salat mutlak yang lain? Misal tadi sebelum subuh sudah. Setelah subuh tidak ada, rentangnya ke zuhur, itu tadi salat duha. Zuhur sebelum ada 4, setelah ada 2. Baik, asar. Asar ada qabliyah? Ada atau tidak? Yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang wallahu a'lam. Ada dan tidak mesti bersandar pada dalil. Setiap ibadah mesti ada dalilnya. Ad-dinu huwa dalil. Dalilnya di hadis riwayat Abu Daud. Ya? Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Diboleh kalau antum ingin tunaikan 4 rakaat, silakan, tidak ada masalah. Ya, tunaikan bisa 2 rakaat, bisa kemudian 4 rakaat sekaligus. Kalau diduga oleh orang lain tidak terbiasa 4 rakaat sekaligus seperti qabliyah zuhur yang 4 rakaat, maka antum tunaikan 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, supaya tidak diduga oleh orang awam sebagai zuhur yang diawalkan atau asar yang diawalkan. Siapa tuh udah sholat? Iya, orang baru, sesat kali ya. Sesat, masya Allah. Padahal antum sedang mengerjakan sunnah, dibilang sesat. Ya, baik. Ditanya, kenapa bapak sholat ini? Sunnah. Dari mana hadis Nabi? Jangan bawa-bawa Nabi. Oh, ada itu. Ya, yang seperti itu, 2 rakaat dulu. Paham? Tayyib. Kemudian maghrib. Ba'da maghrib ada. Sebelum maghrib? Ada atau tidak? Ada. Hadisnya masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi, "Shallu qabral maghrib rak'ataini." Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Wa la tattakhidhuha sunnatan. Cuma bedanya dalam hadis tentang salat sunnah qabliyah maghrib ini ada catatan di ujungnya, tapi jangan dibiasakan. Wa la tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Kata para ulama hadis, catatan ini memberikan kesan kepada kita bahwa 2 rakaat sebelum maghrib ini, karena waktu maghrib sangat singkat, mepet ke isya, ini yang dimaksudkan adalah kalau memang dalam jangka waktu menunggu iqamah itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dengan kegiatan itu menjadikan jeda maghrib semakin panjang. Misal, ada orang tawaf di Masjidil Haram. Ya, tawaf, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap-siap, masih ada yang tawaf. Baik, menunggu ke arah iqamatnya, mereka mesti rapih dulu. Sambil menunggu itu, karena menunggu orang selesai kemudian dikondisikan, masanya masih cukup jauh. Baca Quran sudah, berdoa sudah, daripada melakukan tindakan yang tidak penting, tidak banyak manfaat, lebih baik tunaikan salat maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat. Paham? Ya, daripada mengerjakan yang tidak penting. Ceklik, dekat Ka'bah. Sedang menunggu maghrib di depan Ka'bah. Habis pahala. Jelas ya? Tapi kalau antum kembali ke tempat masing-masing, waktunya mepet, tidak ada kesibukan seperti yang tadi, tidak ada situasi sempat yang sama dengan yang tadi, maka disegerakan iqamat, lebih baik langsung tunaikan sholat maghribnya. Ini yang dimaksudkan. Jelas ya? Ada misal kondisi yang mirip-mirip. Datang ke masjid, sudah tahiyatul masjid, adzan sendiri. Selesai adzan sendiri, nunggu, belum datang juga. Ya? Kemudian antum baca Quran, belum datang juga. Kan? Zikir lagi belum datang juga, maka silahkan tunaikan 2 rakaat sambil menunggu makmum yang ada. Belum datang juga setelah 10 menit, tunggu sebentar, 15 menit, maka antum iqamat sendiri. Jadi imam sendiri, plus makmum sendiri, kemudian pulang sendiri, dan Allah sedang menganugerahkan pahala yang banyak berlipat untuk antum, karena semua nilai-nilai sholat pada saat itu diberikan pahalanya untuk antum semuanya. Mulai pahala masuk masjid, buka masjid, nyalain lampu, adzan segalanya. Jadi antum borong seluruhnya, ya. Pahala adzan, pahala qomat, pahala macam-macam. Dan Allah ingin menganugerahkan pada antum hal yang sangat luar biasa. Besok-besok maghribnya adzan jam 5. Datang orang banyak dan katakan kepada antum, gila kamu. Belum maghrib sudah adzan. Katakan pada dia, kamu yang gila. Kemarin saya maghrib enggak datang, sekarang saya adzan jam 5 pada datang. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bahwa yang pertama ada amalan umum dan amalan khusus yang bisa kita maksimalkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Pertama, salat tadi ditolong naikkan level kita ke level yang khusus. Keluarkan semua jenis salat-salat yang mampu kita kerjakan. Lalu saya yakin insyaallah teman-teman semua bisa terukur dan baik, tapi akan lebih baik kalau sekiranya itu coba dituliskan. Sehingga amalan kita bisa terukur dengan lebih sempurna. Dua, ada yang terkait dengan Al-Quran. Saya mohon izin akan lebih cepat ke substansi pembahasan, karena waktu kita tinggal 2 pertemuan lagi. Saya akan selesaikan pekan depan itu dengan bahasan yang lebih khusus lagi. Ya. Dua, ada yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya ada 3 jenis amalan. Dan saya berharap kita semua bisa memaksimalkan 3 jenis amalan dimaksud. Pertama, ada yang terkait dengan bacaan saja, itu kita namakan dengan qiraah. Ya, qiraah. Baca saja. Kedua, ada yang kita rumuskan dalam bentuk tilawah, memahami isi Al-Quran. Jangan-jangan selama ini baca tapi enggak paham maknanya. Apakah mau sampai meninggal, kita meninggal dalam keadaan tidak paham Al-Quran. Ya. Dan bagaimana mungkin mengamalkan isinya kalau tidak paham apa yang kita baca. Sedangkan Quran ketika diturunkan oleh Allah itu fungsinya sebagai pedoman kehidupan. Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan Quran diturunkan, fungsi utamanya memberikan petunjuk pedoman kehidupan bagi setiap manusia. Diisi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup kita, ada di situ semua. Apapun aktivitas Anda, langkahnya dari situ. Ya. Islamic worldview itu sumbernya dari Quran. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ada di situ semua. Bagaimana cara melihat, cara mendengar, cara bicara, cara berjalan, sampai ke profesi. Kalau pebisnis, bagaimana cara berbisnis. Kalau birokrat, bagaimana di birokrasi. Kalau punya kedudukan, bagaimana cara menitiknya. Kalau jadi guru, bagaimana standarnya. Kalau jadi orang tua, seperti apa jadi orang tua yang baik. Ini jangan-jangan Anda baca Quran, tapi tidak pernah mengeluarkan ayat yang terkait dengan aktivitas kita. Anda mau ke alisan, butuh petunjuk. Itu yang sederhana. Bagaimana dengan kehidupan yang kompleks? Rumah tangga, di situ ada petunjuknya. Ya, jadi Anda sudah puluhan tahun jadi ayah, pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat khusus sebagai seorang ayah? Ayah Qur'ani, ibu Qur'ani, anak Qur'ani dan sebagainya. Mukallaf. Ini tilawah. Ketiga, tahfidz. Hafalan. Ya, hafalan. Jadi ini nanti baca, sudah baca pahami, sudah pahami hafalkan. Karena nanti kalau tidak kita hafalkan, agak kesulitan mempraktikkannya. Berbisnis menurut Quran, mau rapat, bawa mushaf. Materi apa sekarang? Menghindari hal yang tidak menyenangkan. Mana ayatnya? Buka. Pindah dari situ, mau pulang, bagaimana ayat berjalan? Buka lagi. Capek. Maka kita terima tawaran dari Al-Quran untuk memudahkan menghafalkannya. Ada turunan-turunannya. Nah, 3 hal ini, kalau Anda kerjakan di hari biasa seperti membaca misalnya, bagaimana pahalanya satu hurufnya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari Al-Qur'an maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10. Satu huruf 10. Tapi Anda baca di hari-hari ini rentang 1 sampai dengan 9 Zulhijjah bukan cuma 1 sama dengan 10 kebaikan, tapi nilai ini lebih daripada jihad fi sabilillah. Setiap hurufnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di begitu Anda bacakan satu huruf, nilainya luar biasa. Begitu sampai satu huruf luar biasa. Makanya nanti kalau Anda hari pertama enggak bisa baca Quran, malam-malamnya bangun, tengah malam, jam 2, buka mushaf paling besar, simpan di atas meja. Jangan dulu dibaca. Begitu dibuka, tunjuk langsung pada diri Anda. Katakan, dosa apa saya selama hari ini sampai enggak bisa baca Quran? Karena orang-orang yang tidak bisa berinteraksi dengan Quran, minimal membacanya, pasti ada sekat dalam jiwanya. Apalagi di hari spesial, waktu spesial, pahalanya banyak, melimpah luar biasa, masih belum terlorong juga. Anda kalau ada panggilan untuk taklim ke sini, cuma pengumuman, barangkali motivasi datangnya masih biasa. Saya tanya pada Anda, kalau saya umumkan dari hari ini, pekan depan yang datang ke sini, masing-masing dapat amplop 500 ribu. Spesial, untuk 50 orang yang datang pertama, sebelum maghrib, kami berikan 500 ribu. Spesial, 50 orang pertama. Contoh, contoh Bu, ya, contoh, contoh, awas hati-hati, contoh, awas, belum selesai itu kalimatnya. Pertanyaan saya, kalau taklim dibuka ba'da maghrib, datang ke sini jam berapa yuk? Dari sekarang, ada yang izin nginep sampai pekan depan tuh, tungguin, tungguin, tungguin. Kenapa? Karena motivasinya berlipat. Anda ketinggalan 500 ribu, ditunggu-tunggu sampai sepekan. Kenapa ketika ketinggalan surga, ketinggalan ampunan, ketinggalan pahala jihad, kenapa enggak Anda kejar? Ini bingung saya. Ya, ketinggalan handphone dikejar-kejar, handphone 3315 ketinggalan kejar-kejar. Ya. Ketinggalan sunnah antum diamkan aja gitu kan. Ada yang sunnah 33, ada yang sunnah 15, ada yang sunnah dan seterusnya. Kenapa tidak kita buru? Nah karena itu teman-teman sekalian, ini keluarkan. Kalau bisa ini, nah, baca. Lumayan, satu hurufnya berapa dibaca ini? Bukan cuma 10 kalau awal Dzulhijjah itu, naik status. Dicintai Allah, ada peluang diampuni dosa, dan naik mendapatkan pahala senilai jihad fisabilillah. Nun, alhamdulillah dicintai Allah. Sudah dulu ah, ya, ya itu berbeda. Yo, bikin peta. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. 30 juz khatamkan dalam 9 hari. Baca. Bagi 9. Berapa 30 bagi 9? Ah, berarti kalau 9 dikali 3 saja berapa? 27. Berarti 27 plus 3 juz. Sehari 3. Ya. Jadi 27 dibagi 9 berarti kan sehari berapa? 3, yang 3 juz dibagi lagi kemudian ke dalam 9 hari. Baik ya? Jadi 3 juz plus ini dibagi 9. 3 juz bagi 9 berapa? Yuk, sebelum kiamat kurang 2 hari bagi. Ambil contoh begini. 3 juz itu kan kalau di awal sampai Ali Imran ayat 92. Berarti Al-Baqarah 286, ya kan? Tambah dengan Ali Imran sampai dengan ayat 92. Jadi berapa? 378. Baik. 378. 378 ayat kita bagi kepada 9. Berapa jatuhnya? Halo? 52. 52 kan enggak banyak. Kalau kita turunkan ke sini, ini 3 juz. 3 juz kemudian kita bagi ya kepada 9 hari. Tambah 3 juz ini 378, Al-Baqarah 286 ini udah 2 juz lebih. Tambah dengan awal Ali Imran sampai 92 ayat, udah 3 juz sampai sini. Tambahkan jadi jumlah ini. Kemudian dibagi 9 dapat 52. 52 tambahkan ke sini berarti 3 juz plus 52 ayat. Kalau kita masukkan lagi ini, masukkan ke sini 3 juz. Kan tadi yang pertama 3 juz. Baik kan? Tambah 52 berarti kita butuh 378 tambah 52. Berapa hasilnya? Kosong, naik ke sini 1, 8 tambah dengan 5, 13, naik ke sini 1, 430. 430, 430 ayat dalam sehari. Sanggup insya Allah? Jangan bayangkan 430-nya, kalau mau cepat bagi 5. 430 dibagi 5, berapa? Ayo cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Ah, 80? 6, 86 ayat. 86 ayat ini dihasilkan dari 430 dibagi 5. Apa 5 itu? 5 itu standar sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Anda setiap menemukan waktu sholat, Anda mendapatkan 86 ayat untuk baca. Kalau tidak ingin capek, bagi dua sebelum subuh. 86 bagi dua berapa? 43. 43 ayat sebelum subuh, 43 ayat setelah subuh. 43 ayat sebelum zuhur, 43 ayat setelah zuhur. Sederhana, gampang. 43 ayat berapa lama sih bacanya? Tidak banyak, 10-15 menit selesai kita baca. Anda investasi 10-15 menit sebelum menunaikan sholat, setelah menunaikan sholat, kalau tidak bisa mendapatinya, ganti di waktu lain. Anda mau berangkat misalnya buru-buru sebelum subuh, sholatnya di jalan, gak sempat baca yang ini, jenjang waktu ke duha, jam istirahat di kantor, sambil jalan, sambil dekat-dekat, Anda baca, Allahu Akbar. Kalau Anda luangkan waktu 10-15 menit untuk baca Al-Quran, setiap jeda waktu sholat, Anda bisa khatamkan dalam 9 hari. Paham sampai sini? Ini masih standar. Standar. Ah. Jadi kalau Anda, ya betul standar. Ya, coba Anda untuk pekerjaan saja, Anda bisa datang 1 jam sebelumnya. Alhamdulillah. Ada orang untuk mendapatkan sesuatu datang setengah jam sebelumnya. Yang paling hebat, konser sesuatu, konser musik, bayar. Masya Allah, 25 juta tiket spesial, bayar, habis. Kan? Yang kelas biasa, habis juga. Bayar, gak dapat apa-apa. Ini Anda dibayar, masa gak mau? Dan saya berikan satu hal, ketika Anda jadi ahli Quran, maka Allah akan memuliakan Anda seperti Allah memuliakan sifat Al-Quran. Dengar baik-baik. Al-Quran itu diturunkan di waktu yang mulia, Ramadan. Begitu Quran turun di bulan Ramadan, Ramadannya ikut mulia. Quran diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat diturunkan, Jumatnya ikut mulia. Sayyidul Ayyam. Quran diturunkan di satu malam, malamnya ikut mulia. Lailatul Mubarakah. Turun Lailatul Qadar di malam itu. Quran diturunkan di antaranya lewat Malaikat Jibril. Malaikatnya ikut mulia. Jadi Sayyidul Malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi mulia. Jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran diturunkan di Mekah, Mekahnya ikut dapat berkah sampai dengan sekarang. Quran diturunkan sebagian di Madinah, Madinahnya dapat berkah. Karena itu, jika Quran sudah dijadikan ahli dalam satu tempat, dalam satu keluarga, satu masyarakat, maka Allah turunkan kemuliaan pada tempat yang dimaksudkan dan orang-orang yang dimaksudkan. Anak Anda ahli Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan bagian dari keberkahannya. Saya sering katakan, Fajar yang hafal Quran, bapaknya ikut haji. Lah kencet. Kamil Ahmad yang hafal Quran, bukan cuma ibunya, gurunya, pembimbingnya ikut haji. Jadi kalau antum mendapatkan bagian dari itu, maka keberkahan akan hadir di sekitarnya. Makanya tolong apa yang kami telah sampaikan untuk syiar Quran, Anda yang jauh-jauh bikin komunitas, nanti kita linkkan. Ya insya Allah kita sedang godok dengan maksimal, ya supaya untuk memudahkan gambaran itu, sekarang kami sedang menyiapkan mushafnya dulu. Ya nanti begitu sudah siap, Anda kami akan undang dari utusan komunitasnya, mushafnya nanti kami berikan, dan insya Allah nanti kita linkkan dengan programnya. Mudah-mudahan sebelum berangkat sudah selesai insya Allah. Siap insya Allah? Siap. Ah, ini standar. Jadi kalau 9 hari tidak khatam Quran, berarti Anda sedang di bawah standar. Nah, kalau mau di atas standar sedikit, di atas standar sedikit, naik. Maka teman-teman, tolong coba khatamkan dalam 6 hari. Biasa ini, 6 hari. 1-6, setiap harinya 5 juz. 5 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 15 juz, 4, 5, 6, 30 juz. Maka gunakan sisa hari yang lainnya untuk melakukan amalan yang ini. Tilawah dan tahfid. Tahfid bisa bersamaan. Tilawah Anda bisa bagi. Misalnya 3 harinya saya untuk tilawah. Juz 30 saya mau tilawahi, bagi ke dalam 3 hari. Pahami artinya. Cara memahaminya begini. Jangan cuma terjemahan. Kalau terjemahan itu biasa. Kumpulkan kitab-kitab tafsir. Atau terjemahan dari tafsir kalau belum bisa baca Arabnya. Kumpulkan terjemahan kitab tafsir, buku tafsir yang kira-kira bisa Anda dapati. Insya Allah murah. Anda dapat tafsir, Anda baca jadi pulsa sampai akhirat. Anda beli pulsa dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia Anda. Sekarang tafsir banyak yang murah-murah. 150 ribu 3 jilid. 3 jilid itu sampai mengantarkan akhirat Anda. Pulsa Anda dalam sebulan bisa 200 ribu. Cuma buat main TikTok ngapain? Taketik, taketik, taketik. Nah, balik sini. Paham ya? Jadi kumpulkan begini. Misal contohnya, Anda ada apa aja nih? Ibnu Katsir misalnya kan? bukan tafsir Ibnu Katsir, bukan tafsir Al-Khazin, bukan tafsir Al-Baghawi, bukan tafsir misalnya Al-Maraghi, bukan tafsir ini. Kalau ada punya, lalu Anda bacakan misalnya. Qul huwallahu ahad itu sering dibaca, tapi paham enggak artinya? Baca menurut Imam Ibnu Katsir begini, menurut tafsir Al-Baydawi seperti ini, menurut tafsir ini seperti ini, menurut ini begini. Maka wawasan Anda akan sangat luas dan paham betul tentang ayat itu. Maka jadilah Anda seperti Abu Bakar As-Siddiq yang begitu dibacakan Allahu Akbar dalam salat tiba-tiba bergetar tangannya sampai kemudian keluar air matanya karena takut. Allahu Akbar bertahan begini. Persis Anda subuh-subuh di Dieng, gitu. Wonosobo. Ya. Ada orang jauh-jauh mau latihan pingpong fisik sampai ke Dieng gitu ya. Pulang-pulang kalah, ya. Baik. Kembali ke sini. Paham? Terakhir sambil menghafal. Enggak apa-apa sehari satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Satu ayat kan enggak banyak. Hari pertama bagaimana? Gampang banget kapalin Quran. Masya Allah, hafal. Apa ayatnya? Alif Lam Mim. Paham? Ya. Hari kedua lancar, hari ketiga mulai ada persoalan. Kesananya lebih mudah insya Allah. Sudah, teruskan. Infak. Infak itu pemberian yang bersifat materi. Ya, bersifat materi. Singkatannya disebut nafkah. Nafkah, singkatan dari infak. Makanya saya kurang sependapat kalau ada istilah nafkah batin. Itu berbeda. Jadi nafkah itu lebih kepada materi, sifatnya bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian. Nah, itu nafkah infak. Sekarang kita tingkatkan dengan pola yang baik, saat masuk kepada masa-masa ini maka tingkatkan infak. Karena sifatnya berupa materi, tidak setiap orang bisa mendapati itu di waktu yang ditentukan. Karena itu jauh-jauh hari sebelum masanya, sekarang masih 10-11 hari, kita usaha. Kira-kira mana yang terbaik yang bisa kita infakkan? Yang punya uang, ayo siapkan posnya dari sekarang. Yang belum punya, cari maksimalkan. Saya gak ada uang nih, sampai dengan yang akan datang. Pakaian, coba buka antum. Lemarinya coba lihat. Barangkali ada banyak pakaian yang sudah jadi koleksi, antum sendiri gak gunakan. Boleh jadi dititipkan oleh Allah di tangan Anda, supaya dengan tangan Anda mendapatkan pahala dari titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan cepat itu lakukan sebelum Allah titipkan pada tangan orang lain. Atau bahkan terjadi pada barang itu ketika tidak bermanfaat, Allah tidak berkehendak. Sudah, cuman banyak di koleksi, musnah aja sekalian. Terjadilah kemudian musibah dan sebagainya. Paham ya? Ada makanan. Ya, saya sarankan perbanyak. Antum datang ke majelis ilmu walaupun cuman bawa aqua. Ya, bawa misalnya kurma, dibagi dan sebagainya. Atau yang kecil-kecil. Yang menurut sementara orang tidak berharga, tapi barangkali disitulah surganya antum, teman-teman sekalian. Disitulah surganya Anda. Tiba-tiba orang ketaklim kehausan, begitu mau pulang atau berangkat datang, Anda di kejauhan tiba-tiba mendatangi. Datang jeruk satu, Pak. Ini buat menghilangkan haus. Masya Allah. Begitu dimakan, asem. Misalnya, gak apa-apa. Pelan-pelan. Oh, asem ya Pak, Masya Allah. Begitulah Pak, ke surga itu seperti itu Pak rasanya. Kadang-kadang butuh ujian, kadang-kadang asem dan sebagainya. Insya Allah besok kalau sudah terbiasa dengan yang asem akan mendapatkan yang manisnya. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang manis itu juga tidak terlalu penting. Yang penting setia. Sudah. Teh. Sudah. Teruskan. Sudah ya, makanan, teruskan, naikkan dan sebagainya. Nah, saya mau bicara pada hal yang paling penting. Lelaki di rumah tangga itu punya kewajiban infak. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Tolong fokus di sini. Infak pertama kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Saat Dzulhijjah ini, coba antum evaluasi. Bukan hanya meningkatkan kuantitas infak. Saya tidak bicara uang belanja tambah misalnya, atau anak-anak tambah bekal, bukan. Coba Anda evaluasi, memasuki bulan Dzulhijjah ini, selama Anda berikan nafkah untuk keluarga, berapa di antara nafkah itu yang sudah mendekatkan keluarga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak disekolahkan di mana? Antum capek-capek cari kerja, dibiayai, tiba-tiba setelah dewasa dia tidak bisa sholat. Jenazah tidak bisa menyolatkan antum. Antum meninggal tidak bisa mengafani antum. Apa investasi antum? Gak ada gunanya di situ. Hanya dunia saja. Kalau cuma mengangkat status dunia, antum ketinggalan. Yang belum beriman pun mereka sudah mengangkat anaknya demi status dunia. Anda pengen anak juara matematika, anak orang lain sudah dapat Nobel. Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil. Nilainya gak ada. Celupkan air ke dalam gelas, angkat sedikit tetesan pertamanya dunia. Cuman segitu nilainya. Tidak berlomba untuk akhirat. Begitu Anda lombakan anak Anda untuk akhirat, maka dia akan jadi pemenang termasuk dalam urusan dunianya. Ya, dunia itu seperti bayangan. Kalau antum kejar-kejar, capek, gak akan ditangkap. Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di sini kejar tuh terus. Ya, capek antum. Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti Anda. Cari akhirat, Anda tidak akan ketinggalan dunia. Ya. Silahkan cek orang-orang dulu, mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga, ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam. Dan bukan aib. Kalau anak kita misalnya sekolah dalam umum, gak ada masalah. Tapi hadirkan nilai Quran di dalamnya, hadirkan hadisnya. Cek lagi. Rumah yang antum kemudian titipkan pada istri ketika antum bekerja, jadi apa di dalamnya? Cuman sekedar tidur, istirahat, masak dan sebagainya. Jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa menggunakan rumah seperti itu. Pernah gak rumahnya dipakai zikir? Majlis ilmu, tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat untuk mendidik anak-anak yang dekat dengan Allah. Ada gak ruangan untuk baca Quran untuk anak-anak? Ada gak contoh untuk sholat berjamaah? Ada gak si kecil punya sajadah? Jangan-jangan anak gak bisa sholat bukan karena mereka sulit diminta sholat. Karena antum gak pernah memfasilitasi dengan infak itu supaya mereka sholat. Coba lihat pakaiannya. Pernah gak berikan pakaian khusus untuk sholat? Coba lihat kelengkapannya. Jangan-jangan di kamarnya cuma novel yang dikoleksi. Bacaan Quran tidak pernah ada. Mushaf tidak ada. Bagaimana Anda bisa berdoa menjadikan anak yang sholat sementara Anda tidak memfasilitasi anak Anda untuk sholat? Coba lihat kendaraan antum sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini. Dari sekian hidup antum dititipkan kendaraan, berapa kali antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya setiap tetes nikmat yang antum dapati. Itu titipan. Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Pulang buka pakaian, lihat koleksi. Buka kemudian, lihat kendaraan dan sebagainya. Dibandingkan dengan urusan-urusan dunia, berapa digunakan untuk kepentingan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya katakan modifikasi isinya dari sekarang. Antum punya kendaraan, mobil misalnya, isikan murattal Quran di dalamnya. Berangkat kemana-mana itu jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi itu. Antum dengarkan tausiah, dengarkan Quran di situ. Ya pakai motor misalnya, gunakan untuk yang baik-baik dan seterusnya. Luar biasa. Dan itu indah. Kalau gak percaya, coba. Bikin visi dari sekarang, perbaiki keluarga. Nafkah yang digunakan, gunakan untuk kepentingan nilai-nilai kebaikan sebagai tuntunan syariat. Maka Allah akan titipkan keberkahan di dalamnya. Ada seorang ahli Quran tinggal di pedesaan. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Istrinya itu ngambilin kayu. Masya Allah. Kadang-kadang tidak malu di sawah dan sebagainya. Tapi tahukah antum, istrinya hafizah penghafal Quran. Anak-anaknya penghafal Quran. Suami pulang ke rumah cuma 500 ribu dibawa. Tapi tidak pernah ada keluhan di lisannya. Yang dia katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Abi bawa uang banyak sekali, banyak sekali. Setiap tamu datang dimuliakan oleh beliau. Makanannya, segalanya, macam-macam. Ada keberkahan di dalamnya. 500 ribu tahan dalam sebulan disebut banyak. Dan ada keberkahan di dalamnya. Antum 5 juta, 15 juta masih merasa kurang. Butuh berapa lagi? Coba cek lagi. Nah, yang terakhir. Bagian dari infak ini, teman-teman sekalian. Juga nanti ada pengelompokan setelah keluarganya baik. Jangan-jangan antum banyak infak keluar, tapi keluarga belum tertata. Setelah itu nanti ada 5 golongan. Di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Kualitas bagus. Jadi makanan, cari makanan yang baik. Kalau beli mangga, lima-limanya bagus. Jangan tunggu sampai mengkerut baru diinfakkan. Mah, udah gak enak nih. Iya, kasih security aja depan. Security? Masya Allah. Antum aja gak enak lihat Quran surah kedua 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala summi akhirihi illa an tughmidu fi. Kamu mau nginfakin, kamu aja ngelihatnya gak enak, mau dikasih orang, kata Quran, sindiran. Pertanda Allah tidak terima itu semua. Jadi teman-teman cek. Lalu kalau sudah ada yang bagus, pada siapa diinfakkan? Pertama walidain, orang tua. Cek. Orang tua, kandung yang pertama. Kalau masih ada ayah ibunya, muliakan dia. Ya, muliakan termasuk di awal bulan-bulan ini. Kalaupun cuma beli mangga, kirimkan. Mama enggak mau mangga, mama mau pulsa aja, kasih pulsa. Ya, Masya Allah. Pulsa sudah masuk, Ma. Sudah, terima kasih sayang. Terima kasih. Kamu anak soleh ya. Begitu keluar kalimat, kamu anak soleh, doa dari orang tua. Masya Allah. Kirimkan lagi pulsanya. Kamu soleh banget, nak. Mama, datang lagi tuh. Gak apa-apa, muliakan, muliakan. Semampu kita ketika kita bisa mewujudkannya, itu yang terbaik. Wal akrabin, kerabat terdekat. Jangan jauh-jauh dulu. Antum kasih jauh kerabat sendiri, jauh dari perhatian. Akrabin dibagi dua, maaf, dibagi dua. Ada kerabat dari jalur kekerabatan keluarga, rahmukallah. Ada kekerabatan bertetangga, lihat tetangga antum, kanan-kiri. Ya, tinggal masak makanan, bagi, berikan. Dan kaidah dalam hubungan kemanusiaan, jangan cukupkan pada yang muslim. Kalau memang tetangga kita semua ini, mohon izin ya, ada yang non-muslimnya, sentuh dia, berikan bagiannya. Bukan karena dia mengatakan, siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka berikan dia walaupun, kuahnya kencang sekali. Walaupun kuahnya, jadi antum makan ayamnya, dia kuahnya. Gitu ya? Oh, best. Cara memahaminya begini, kalaupun cuma masak kuahnya saja, bagilah kuahnya itu. Supaya pertama, dia tidak suudan kepada antum. Antum masak kuah opor ayam. Kuahnya aja, dalamnya singkong. Dan antum bagi, maka tetangga merasakan baunya. Masak opor gak bagi-bagi, padahal singkong. Bagi dia. Kalau ditanya, kok cuman kuahnya? Di situ kan ada ayamnya. Ini bisa kan? Nah, jadi, tapi kita bisa cari dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, pemahaman kedua, kuahnya aja dibagi, apalagi isinya. Itu maksudnya. Antarkan, walaupun dia non-muslim, antarkan. Begitu masak, bagi. Sampaikan. Masak, berikan. Pak, baik sekali. Kok hari ini bisa ngasih? Ini bukan baik. Tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Itulah keindahan Islam. Bagi. Jangan lihat. Ini muslim, kasih. Non-muslim, tidak. Ini belum syahadat, mau dikasih. Tidak, berikan. Berikan. Begitu disampaikan, ada buah, sampaikan. Pak, kemarin ayam, sekarang buah. Tumben hari ini, bukan tumben, Rasulullah memerintahkan saya untuk berbagi. Ini rizki yang Allah titipkan, silahkan. Tapi kan kita beda keyakinan, tapi tidak menghalangi kita untuk berbagi. Masya Allah, itu indah. Besoknya dia WA lagi, Pak, Allah sudah perintahkan berbagi belum hari ini? Minimal ada kalimat Allah di lisannya, udah bagus. Ya. Paham ya? Iya, tebarkan, tebarkan, tebarkan, dan sebagainya. Maksudnya mesti ada. Wal yatama, anak yatim. Yatim. Yatim di sini bisa dia masuk kategori fakir miskin, bisa masuk dalam kategori bukan fakir, bukan miskin. Bapaknya meninggal. Memang mungkin ada harta, tapi dia butuh hiburan yang lain. Ya, perhatian, kasih sayang. Antum kerabatnya misalnya, boleh. Belikan mainan dari bentuk infak. Berikan padanya. Sampaikan, berikan hiburan. Dia senang mainan, berikan. Berikan. Oh, terima kasih, ini kan yang kemarin diminta sama ayah. Mudah-mudahan nanti baik ya. Dan bisa menutupi permainan. Yuk nanti main ke om sama-sama. Om terima kasih om, Masya Allah. Sudah dekat dia naik. Ya. Gak apa-apa, kamu kan yatim. Tidak ya, kalimat itu simpan. Ya, di masa Nabi itu luar biasa. Nabi melihat sedang berjalan. Ada sekelompok anak-anak. Dan sedang bermain. Seketika terlihat seorang anak kecil. Ini kisah nyata. Kisah orang-orang soleh di masa lalu. Dan terinspirasi dari kisah-kisah Nabi. Sebagian ini kisah-kisah Nabi yang langsung dialami. Kemudian ketika dilihat anak ini termenung sendiri. Dan dia sedih. Kata Nabi, kenapa kamu? Mabik. Kata anak ini, saya malu bermain dengan mereka. Lima, kata Nabi, kenapa? Ini saya tidak punya mainan, pakaian saya pun lusuh. Kenapa? Ayah saya meninggal fi sabilillah. Tufiya di fi sabilillah. Wafat ayah saya sedang berjuang jihad. Dan saya kehilangan apa yang biasanya diberikan oleh ayah. Malu dia bermain. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Aradita an yakuna Muhammadun aban laka wal Hasan wal Husain ikhwan laka wa Fatimah ukhtan laka. Apakah mulai hari ini kamu ridha kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang akan merawatmu, Hasan dan Husain adalah saudaramu dan Fatimah adalah saudarimu? Kata anak ini, bala ya Rasulullah, ya saya ridha. Begitu dia katakan saya ridha, maka Nabi seketika berikan pakaian yang terbaik, mainan yang terbaik, kata Nabi, bermainlah dengan mereka. Maka dibawalah pakaian dan mainan itu bermain dengan anak-anak tadi. Dengan begitu luar biasa gembiranya. Ketika gembira luar biasa, teman-temannya kaget, kok pakaiannya lebih bagus? Mereka bertanya, dari mana semua ini? Dikisahkanlah oleh anak ini. Ayah saya katakan saya bertemu Nabi, saya katakan ayah saya meninggal di jihad fisabilillah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu ridho? Saya jadi bapak kamu yang merawat Hasan dan Husain saudaramu dan Fatimah saudaramu. Saya katakan saya ridho, maka saya diberikan semuanya ini. Kata mereka anak-anak itu, ya kenapa bapak kita gak meninggal juga? Oke? Waliyatama wal masakin wa ibnissabil itu maksimalkan. Setelah itu lebih luas lagi, infak. Nah teman-teman sekalian, saya agak cepat teruskan. Kemudian sedekah. Kalau sedekah lebih umum. Ingat, sedekah lebih umum. Kalau infak spesifik, harta. Ya, harta yang tadi saya sebutkan. Bisa makanan, pakaian, minuman, dan sejenisnya. Kalau sedekah, itu setiap kebaikan yang mampu dikerjakan. Ya. Bahasa fikihnya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang mampu ditenun, itu sedekah. Sekalipun bukan dalam bentuk harta. Baik, mohon izin, maaf. Walaupun cuma senyuman. Basmatuka fi waji akhika sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan orang sekitaran Anda. Yang memberikan dampak kebaikan di hadapan orang lain bagi Anda, itu sadaqah. Di senyum yang membahagiakan, bukan senyum yang menghadirkan penasaran. Ingat baik-baik. Ya? Atau kebingungan. Senyum sedekah, pulang dari sini di jalan senyum. Sehat Pak, sehat. Gimana tadi Ustaz Adi? Hati-hati jangan taklim ke sana, nanti bisa begini. Ya, repot. Paham ya? Baik, jadi maksimalkan. Walaupun misalnya maaf sekali lagi, misal saya belum ada uang, saya ke masjid. Saya coba bantu bersih-bersihkan. Ambil. Di jalan ada misalnya duri atau yang lain, sapukan, ambil sedekah. Tahu pahalanya? Senilai dengan jihad fisabilillah atau bahkan lebih daripada itu. Kapan lagi mendapatkan peluang seperti itu? Poin paling cepatnya, jika Anda, maaf, menemukan peluang untuk beramal soleh, cepat kejar itu. Dengan apapun itu sifatnya. Bisa dengan harta, bisa dengan pengetahuan, bisa dengan kedudukan, bisa dengan tenaga. Atau sekedar senyuman. Selanjutnya, ya, bagian dua terakhir, muhasabah, introspeksi diri. Maaf, muhasabah, introspeksi diri. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supaya ini dicek. Terbiasa berbuat maksiat apa? Arahkan sekarang pada yang baik. Ya, kalau tidak mau misalnya antum kesulitan, data dulu anggota tubuh yang sering berinteraksi. Paling gampang sebetulnya dilatih lewat wudu. Wudu itu yang dibasuh adalah anggota tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi. Silahkan cek. Wajah. Lisan kan biasa banyak bicara. Ya kan? Kumur-kumur. Hidung ditarik sedikit. Kadang-kadang mencium yang tidak baik. Telinga, wajah. Ya, sampai ke mata dan sebagainya. Tangan ini sering digunakan. Bahkan dimulai dari jemari. Sampai kemudian ke kaki, kepala sebelumnya. Ya, yang diusap diantaranya. Sampai dengan menunjukkan kepada pikiran. Itu di muhasabah. Coba diintrospeksikan. Makanya setiap antum setelah wudu, apa doa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna tayyib. Allahumma mina waj'alni tahan. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Kok bisa baru selesai wudu doanya doa taubat? Sedangkan taubat itu kan mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, janji itu dibuktikan lewat perubahan. Itu tidak dilakukan lagi. Makanya kalau orang wudunya benar, saya sering katakan, akan muncul nilai perubahan dalam anggota tubuhnya. Makanya kata Nabi di hadis Muslim, orang kalau wudunya benar, antum basuh tangan nih, ya dengan tetesan air yang jatuh dari tangan, jatuh pula kemudian dosa-dosanya. Maksudnya ini gak akan berlaku maksiat lagi nih. Makanya kalau orang wudunya benar, mohon maaf, kumur-kumur nih. Coba dicek ini lisan pernah berbuat apa saja yang kotor. Bukan cuma kotoran fisik. Ini begitu dikeluarkan, keluar. Nah itu yang keluar, itu cuma bukan kotoran fisik. Tapi antum ingat, ini lidah ini yang tidak bertulang, pernah berbuat salah yang apa? Berapa kali mencela orang lain? Berapa kali berkata-kata kotor? Ada rafath, ada yashar, ada macam-macam, ada ghibah dan seterusnya. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Nah itu contohnya. Mata, berapa kali lihat yang salah? Telinga, salah dengar. Sampai ke ujung kaki. Makanya itu disebut dengan taubat. Wudu. Dan kalau ini benar wudunya, ini berubah nih, tangan enggak akan nyentuh yang kotor lagi. Kaki enggak akan melangkah pada yang tidak baik lagi. Makanya di akhirat orang-orang yang wudunya benar akan diberikan cahaya di anggota tubuhnya. Tud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjanin, akan dipanggil umatku hari kiamat dengan banyak cahaya melekat dalam tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu, bekas wudunya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-wudu ya mustaqqun min ad-dawu. Sebagian dari kata wudu itu terambil dari kata dawu, artinya cahaya. Di dunia ada cahaya husnun, cahaya kebaikan, di tampilan ya aura-aura kebaikan, di akhirat cahaya yang sesungguhnya terlihat. Paham sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, antum katakan lihat, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat, wa ja'alni minal mutatahirin, dan yang terbiasa menyucikan diri. Ketika antum biasa taubat dan menyucikan diri, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Pertengahan pertengahan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang terbiasa bertobat dan terbiasa menyucikan dirinya. Nah, persis di amalan dikerjakan di hari-hari ini 1 sampai 9 Zulhijjah, begitu dikerjakan dengan benar, turun cinta Allah, didapatkanlah oleh antum cinta kuadrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat, nilainya lebih daripada jihad fisabilillah. Maka saran saya, kalau sudah masuk ke 9 hari ini, coba pertama latihan paling gampang begini, keluarkan 9 anggota tubuh dulu yang biasa banyak digunakan. Mata, jelas. Telinga, lisan, mulut. 1, 2, 3. Tangan, jemari khususnya, kan? Sampai kemudian ke ujung kaki. Tambah plus dengan pikiran di atas. Nah, mulai setiap hari, coba antum berlatih. Misal, hari pertama saya akan jaga mata untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik saya enggak akan lihat. Paham ya? Paham? Baik, hari pertama, tanggal 1, mata hanya boleh lihat yang baik. Di begitu bangun, antum ingin lihat TV, cek dibuka, muncul yang tidak baik, palingkan. Antum sedang latihan. Iklan muncul, misalnya iklannya shampoo, tapi yang muncul rambutnya, palingkan. Ini bukan iklan yang baik. Berita-berita mulai kelihatan, misalnya tampak ya, antum mau lihat beritanya atau lihat penyiarnya ya, dan sebagainya, oh tidak bagus, palingkan. Kemudian hari kedua misalnya, awas, ini tidak mudah mata ini. Sehari ini saja berapa kali mata lihat yang salah ya, ini survei membuktikan. Tadi pagi ada yang menyampaikan kepada kami, itu orang Indonesia saja, orang Indonesia seharinya bisa 4-5 jam pegang handphone. 4-5 jam. Pertanyaan saya, dari 4-5 jam itu berapa kali lihat gambar yang salah? Dari mata saja itu. Gambar yang keliru, antum punya istri yang dilihat gambar satu sisi orang lain, ya, dan sebagainya. Ada gambar-gambar yang tidak bagus, video-video yang tidak layak, berapa kali dilihat? Besoknya latihan lisan. Hari kedua, tahan. Mau bicara yang tidak bagus, tahan. Dipancing-pancing berkata kotor, tahan. Kok enggak balas? Sedang latihan. Supaya lebih baik lagi. Kalau bisa enggak usah bicara. Ada saum, seperti Maryam saum, tidak bicara. Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas. Inni nadhartu lirahmani sauma. Saya sedang saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Saya enggak mau bicara pada hari ini. Tahan. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Ambil dua prinsip itu. Hari ini saya mesti berkata yang baik, kalau enggak bisa diam. Diam. Kenapa enggak bicara apa? Sedang puasa. Puasa apa? Enggak bicara. Kok itu bicara? Contoh. Jalan. Sampai ke ujung kaki. Itu muhasabah. Nah, ini penting Anda lakukan, khususnya nanti ke tanggal 9. Nanti pekan depan saya bahas kenapa ini penting sampai ke tanggal 9. Kalau Anda lakukan itu dengan benar, maka sejak tanggal itu Allah akan gugurkan dosa-dosa Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya serius tentang ini. Nanti tanggal pekan depan kita akan bahas dengan sempurna tentang masalah ini. Kemudian amalan selanjutnya, zikir. Segala jenis zikir. Coba evaluasi, zikir itu setiap aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Coba evaluasi lagi, pekerjaan antum mendekatkan diri dengan Allah atau tidak. Ya, maaf, sekarang belajar mendekatkan diri dengan Allah atau tidak. Di rumah tangga sudah dekat dengan Allah atau tidak. Coba dicek yang kurang apanya. Misal di rumah yang kurang perangkatnya. Untuk baca Quran kurang mushaf. Untuk sholat gak ada sejadah. Untuk macam-macam, mulai tata lagi dengan baik. Ruangan banyak yang tidak ada faedahnya. Ini begini, ini begini, ini begini. Kenapa satu gak dibuat mihrab saja? Kenapa satu gak jadi musalla? Kenapa ruang tengah gak jadi kita sholat berjamaah, tahajud bareng-bareng dan sebagainya? Hadirkan. Ya, seperti Nabi pernah memetakannya. Nabi tinggal di petakan, di petak-petak maksud saya rumahnya. Tapi ada petak untuk ibadahnya, ada petak untuk istrinya, ada petak untuk anaknya. Dan indahnya semua petak itu bermanfaat dalam kehidupan. Kita ini Nabi bukan, Rasul bukan. Petaknya lebih luas. Banyak kamar-kamarnya. Kenapa tidak ada kamar di antara itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah? Cek semuanya. Baik. Kemudian kalau antum, ini saya tutup. Ini satu rumus yang terakhir. Tadi saya urutkan beberapa amalan, ada berapa jumlahnya? 6. Masa? 8. 8. 8. Masya Allah. Nanti lihat ya. Satu apa? Dua? Dua, qiraat Al-Quran. Tiga? Tilawah Al-Quran. Empat? Hafalan Al-Quran. Lima? Infak. Enam? Sadaqah. Tujuh? Muhasabah. Delapan? Dikir. Enam atau delapan? Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling dahsyat. Kalau antum kerjakan satu amalan ini, maka delapan amalan tadi akan ikut seketika. Satu amalan ini. Saya ulang. Antum kerjakan satu amalan ini, dan ini adalah penutup dari kajian kita. Antum kerjakan satu amalan ini, maka seluruh amalan yang tadi akan ikut serta di dalamnya. Dan amalan inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi seringkali mendawamkannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa menunaikan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan di antara 9 ini ada satu yang spesial nanti. Nah, rumus pertama, kalau antum ingin gabungkan semua amalan tadi, maka coba maksimalkan puasa tanggal 1 sampai dengan 9-nya. Memperbanyak sifatnya. Ini bukan wajib, ini sunnah saja. Tapi nilainya bisa banyak. 1 sampai dengan 9, perbanyak. Ya. 1 banyak tidak? Halo? 1 banyak tidak? Bisa banyak bagi orang yang tidak pernah puasa. Bisa banyak. Tapi bagi yang terbiasa puasa, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 sampai dengan 9. Perbanyak puasa. Nah, puasa itu di antara rahasianya, 1, bisa meningkatkan ketakwaan dalam pengertian mengumpulkan semua jenis ibadah yang bisa dikerjakan. Saya sering sampaikan pada Anda, orang puasa itu jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar-kejar. Beda rasanya kalau sedang puasa lain. Anda tidak puasa, jangankan yang sunnah, ketinggalan fardu masih agak nyantai. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, ketinggalan sunnah gelisah Anda. Coba cek saat Ramadan, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah, tapi kalau Anda belum tarawih, enggak bisa tidur malam. Malam mimpinya dikejar-kejar. Astagfirullah, kenapa Pak dikejar-kejar? Sama siapa? Taraweh. Bangun Anda. Padahal sunnah hukumnya. Rawatib juga begitu. Baca Quran, silakan cek. Antara puasa dengan tidak puasa lain. Anda tidak puasa, belum tentu ada getaran. Al-Quran bisa dibaca, Al-Quran belum tentu. Tapi saat Anda puasa, Al-Quran bisa menjauh, Al-Quran bisa dekat dengan Anda. Infak. Saat tidak puasa, saat tidak puasa, yang dekat bahkan kasat mata di depan belum tentu diberi. Pak Prit, sama kayak kemarin ya. Kemarin sama, nggak ngasih jalan. Baik. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata, Anda bisa data. Bukankah saat Ramadan kemarin data fakirnya berapa, miskinnya berapa, dan sekuat tenaga Anda bagikan itu berangkat sana berangkat sini. Bahkan dari keluarga terdekat, keluarga jauh, Anda data. Di orang puasa itu cenderung mengumpulkan banyak kebaikan untuk dikerjakan. Dan hebatnya yang kedua, dia akan menahan maksiat. Silahkan cek orang puasa. Pada saat dia puasa, dia akan tahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Pemarah, itu bisa menahan marah saat puasa. Orang yang dusta, bisa tidak berdusta saat puasa. Silahkan cek. Sekarang jadwal buka jam 6, setengah 6 dia dimaki-maki. Ya udah, wah, habis tuh satu buku dibaki-maki. Bisa tahan dia. Kenapa enggak dibalas? Habis maghrib ntar. Habis maghrib. Begitu maghrib lupa dia. Nah, jadi itu tertahan teman-teman. Minimal takut batal puasanya. Takut batal. Paham ya? Nah, karena itu maksimalkan ini untuk menunaikan puasa. Dan ada satu puasa yang sangat spesial. Jika Anda kerjakan itu, maka Anda berpeluang mendapatkan status seperti orang yang menunaikan haji di tanah suci. Ada identik dengan itu, ada kesamaan dalam sikap sekalipun Anda tidak berhaji. Hanya perbedaannya barangkali kumpulan pahala yang lain, seperti sholat di Masjid Al-Haram, sholat di Masjid Nabi, zikir-zikir di tanah suci, ketenangan hati. Tapi ada hal yang sangat menarik. Ketika Anda mengerjakan benar puasa ini, dan besoknya dilakukan seperti orang melontar jumrah di Jamarat, hebatnya kalimatnya sama dengan orang yang melontar jumrah di sana. Begitu melontar kalimatnya A, saat di sini dikerjakan kalimatnya pun A. Dan ini hanya dikerjakan oleh kalangan yang spesial saja. Tapi spesial ini bukan ingin mengkhususkan seseorang, tapi ingin menyentuh setiap orang untuk menjadi bagian dari orang-orang spesial itu. Nah, apakah puasa itu? Inilah teman-teman sekalian yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, persis dengan turunannya, saya akan langsung contohkan di kitabnya. Ini nanti saya akan bawa lagi pekan depan. Ini kitab Sahih Muslim. Ya, ini nanti ada di halaman 153, jilid yang ke-7. Ya, posisi paling kanan sebelah atas, tapi saya bawa ini. Karena kadang-kadang kalau saya bacakan, kadang orang enggak percaya. Katanya di kitab hadis, katanya di toko ini, kok kami beli tidak sama isinya? Ah, mungkin Anda yang tidak bisa baca hadisnya. Ya. Baik, nah, makanya nanti kita bawakan, kemudian kita bacakan, lalu ada beberapa hal yang boleh jadi salah paham di masyarakat, nanti kita akan luruskan. Ya, sebagai contoh misalnya ini ada bahasa Indonesianya. Ya, ini di copy dan tersebar. Ya, saya tutup saja seperti ini. Ini bahasa Indonesia, ya. Teman-teman sekalian, di sini ini terjemahan dari bab yang di sini. Cuma cara menerjemahkannya salah, keliru dan cenderung menyebar di masyarakat. Ya, penulisnya tidak seperti itu. Penulisnya benar karena penulisnya enggak bisa bahasa Indonesia. Penulisnya orang Arab. Cuman ketika diterjemahkan salah terjemah, ketika salah terjemah salah amalan dan itu sangat berbahaya. Apa salah amalannya? Pekan depan. Ya. Ada amalannya. Ini hadisnya di sini. Kemudian pekan depan pun kita akan rinci amalan spesial di bulan di hari ke-10 bulan Zulhijjah. Nanti ada amalan-amalan yang agak mirip dengan Syawal tapi ada perbedaan spesifik. Ya, misal bagaimana caranya saat bangun tidur masuk kemudian ke tempat sholat. Apakah boleh makan dulu atau misalnya tahan lapar dulu? Bagaimana cara menunaikan Idul Adha, seperti apa gambaran yang baiknya? Bagaimana cara menyembeli, hewan apa yang harus disembeli dan seterusnya? Kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Cuma barangkali ini kami kumpulkan di sini. Ini bukunya ringkas, padat, tapi insya Allah isinya bermanfaat. Ya, karena di sini menghimpun nanti persoalan-persoalan seputar Idul Adha, amalan-amalan dan hikmahnya. Dan ini sudah pernah kami cetak, kami bagikan juga. Ya, kami bagikan gratis bahkan untuk didapatkan. Tapi saya mohon maaf, ini karena saya baru teringat dan kami akan menunaikan ibadah haji, jadi belum ada kesempatan untuk mencetak sekarang. Coba dirujuk kembali, karena itu nanti isinya kami ajarkan dulu pekan depan. Supaya dengan pengajaran itu insya Allah, walaupun barangkali belum mendapatkan bukunya, tapi isinya sudah didapatkan dalam kehidupan kita sebagai bimbingan. Sepakat sampai sini? Oh, kan tinggal sepakat saja ya, saya yang merangkan kan. Baik, dan sebagainya.